اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, para peserta iktikaf yang Allah muliakan, juga para peserta iktikaf yang ada di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi yang ikut bergabung dalam setiap siaran kita, pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio, melalui streaming, YouTube, ataupun Facebook Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, Ris Kebumen, Suara Kolbu, Jayapura, Amuba di Tanjung Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kembali kita bertemu melanjutkan pembahasan tentang Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar yang diambil dari surah Al-Qadar. Ada 6 poin. Pertama, bahwa di dalam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'an. Kedua, agungnya Lailatul Qadar diketahui melalui adanya kalimah istifham atau kalimah tanya di dalam surah Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketiga, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keempat, di malam itu malaikat turun dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah seluruh tentara Allah kecuali Allah sendiri, saking banyaknya. Dan malaikat tidaklah turun kecuali dengan membawa kebaikan, barokah, dan rahmat. Yang kelima, malam itu keselamatan. Sampai fajar tidak ada keburukan. Dan yang terakhir, Allah menurunkan satu surat penuh tentang Lailatul Qadar. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah orang yang beribadah di malam itu, selain pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, juga mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, akan memperoleh maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melakukan qiyam pada waktu Lailatul Qadar? Qiyam itu ibadah, sholat, zikir, baca Quran, berdoa atau yang sejenisnya. Itu dilakukan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab. Makna iman, iman kepada Allah dan iman kepada apa-apa yang Allah janjikan berupa pahala yang besar, ampunan yang besar bagi orang-orang yang melakukan ibadah di malam itu, sedangkan ihtisab artinya mengharapkan pahala dan balasan bagi orang-orang yang melakukannya. Imanan wahtisaban, tidak ada niat lain selain itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, akan memperoleh maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Maghfirah itu turun memberi keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia, maghfirah itu keuntungannya dalam bentuk disembunyikan dan dirahasiakannya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia melakukan banyak dosa. Allah tutup, Allah rahasiakan, Allah sembunyikan dalam pandangan manusia, baik dunia ataupun akhirat. Orang tidak tahu bahwa dia itu melakukan banyak dosa. Orang menyangka orang ini soleh karena dosa-dosa yang dilakukannya tidak diketahui karena ditutup, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya soleh padahal salah, dianggapnya suci padahal banyak noda dan dosa yang dilakukannya. Makanya orang banyak memuji dia karena ketidaktahuan manusia terhadap dosa-dosa yang dilakukannya, karena begitu sempurnanya Allah di dalam menutup dosa. Makanya salah satu di antara sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Satir. Makna satir adalah penutup dosa. Makna satir adalah penutup aib-aib dan kesalahan orang-orang tertentu. Yuhibbul haya wassatir. Allah juga mencintai sifat malu dan sifat satir. Wajib kita memiliki sifat satir. Karena itu salah satu penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Satir maknanya menutup aib. Baik aib pribadi apalagi aib orang lain. Tidak boleh aib orang lain kita buka. Kita informasikan kepada orang lain lagi, apalagi kita ekspos di media sosial. Itu apa namanya itu teh? Ghibah tentu saja. Walaupun apa yang kita ekspos tersebut sesuai fakta, ya itulah yang disebut dengan ghibah. Afara'aita in fi inna fihi ma'akul. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila di dalam diri saudaraku itu ada aib yang memang aku omongkan. Omonganku tentang aib dia itu sesuai fakta. Apa kata Nabi SAW? In kana fi akhika ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam diri saudaramu ada aib yang memang sesuai dengan yang kamu omongkan, itu kamu sudah menggibahinya. Tapi kalau di dalam diri saudaramu tidak ada keburukan yang kamu omongkan, faqad bahattahu, kamu sudah berbuat buhtan kepada dia. Bahasa kitanya fitnah, sudah memfitnah, mengekspos keburukan yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Dan itu dua kali lipat dosanya. Dosa pertama dosa ghibahnya, dosa kedua dosa dustanya. Dusta itu kan ikhbarul insan ma yukhaliful waqi, seseorang menginformasikan apa yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Kita bilang si Anu nyebelin, padahal nyenengin, itu dusta. Di dalam buhtan ada dusta, di dalam buhtan ada ghibah, dua kali lipat dosanya daripada ghibah. Gibah saja sudah haramnya enggak ketulungan. Jijiknya gibah enggak ketulungan. Hinanya gibah itu digambarkan oleh Al-Quran itu dengan gambaran seperti orang yang memakan daging bangkai saudara yang kita yang sudah mati. Bayangkan ada orang sudah mati, bangkainya jasadnya tidak dikuburkan, dibiarkan membusuk biar empuk. Setelah agak busuk dimakan oleh kita. Jijik enggak tuh? Super jijik, kanibal kita. Kayak binatang buas, pemakan bangkai. Seburuk itu gibah. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah suka enggak? Kalau salah satu di antara kalian memakan daging bangkai saudara sendiri yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Itu buruknya apa? Ghibah. Wajib kita tutup. Menutupinya adalah ibadah yang Allah cintai. Yuhibbus satr. Allah mencintai satr. Termasuk menutupi aib diri kita sendiri. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Jangan diberitahukan kepada siapapun. Cukup itu rahasia kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberitahukan dosa kita kepada orang lain disebutnya mujaharah. Mujaharah itu menginformasikan dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Itu haram, itu menyebabkan dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka karena satr adalah termasuk salah satu sifat Allah. Inna Allah hayyun satirun. Allah itu maha pemalu dan maha satir. Menutupi aib-aib orang. Maka banyak dosa yang Allah tutup, yang Allah rahasiakan, yang dilakukan oleh seorang hamba Allah rahasiakan, tidak diberitahukan, tidak dibongkar kepada orang lain. Itu di dunia. Di akhirat juga sama. Di akhirat ketika Allah menyidang orang itu, di sidangnya tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terketahui oleh orang banyak. Allah tutupkan gording yang menutupi dialog antara Allah dengan orang itu. Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosa kamu berupa ini di hari ini? Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, ya saya mengakui semua itu benar-benar saya lakukan." Terus di tataan hiji-hiji tah. Mananya apa? Disebut satu persatu dosa-dosa dia. Dan dia semuanya mengakui dan sudah pasrah. Kayaknya saya akan digebuk nih. Saya akan babak belur nih. Saya diadab nih. Sudah pasrah karena dosa yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu banyak dan semuanya benar. Apa kata Allah? Inni satartu halaka fid dunya. Aku telah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia, wa aghfiru halakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni semua dosamu itu, tidak diazab, tidak disiksa. Di dunia itu dosa di apa tadi? Dirahasiakan, ditutup, disembunyikan oleh Allah sehingga banyak orang enggak tahu. Di akhirat diampuni dan tidak diazab. Inilah yang namanya maghfirah. Makanya orang memuji dia padahal dia itu sebenarnya bejat. Hanya orang tidak tahu kebejatannya karena sempurnanya Allah dalam menutupi kebejatannya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, seandainya dosa memiliki bau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat denganku. Makanya banyak dipuji. Makanya kalau dipuji jangan kepedean, ih saya teh atau soleh. Tapi ada doa, Sebagaimana dalam riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau di apa namanya dipuji, maka dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka, karena apa-apa yang mereka katakan tentang aku. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena tidak mengetahui aib dan dosa kita. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari dugaan mereka. Mereka menduga kita teh soleh, jadikan lebih soleh lagi daripada dugaan mereka. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering dipuji, hafalkan doa ini. Kalau yang gak pernah dipuji mah gak perlu. Jadi itulah maghfirah, ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar untuk melakukan ibadah, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Pahala Lailatul Qadar akan Allah berikan sekalipun orang itu tidak mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi dia ibadah di malam itu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadha hasilun liman 'alima biha wa man lam ya'lam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam lam yashtaritil ilma biha fi husuli hadzal ajr. Pahala yang besar tentang Lailatul Qadar, pahala besarnya itu sebesar apa ya? Lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan teh? Ya 1000 bulan kali 30 hari, jadi 30 ribu hari ya. Iya tidak, kayak gak pasti. 30 hari kali 1000, 30 ribu hari kan? Iya. Kali 24. Sekian jam, kali 60. Sekian menit, kali 60 lagi. Sekian detik. Kalau tahun lebih dari 83 tahun. Ibadah 83 tahun non-stop tanpa dosa. Gedenya gak ketulungan. Nah, segede itu ibadah pada malam Lailatul Qadar. Pahala segede itu teraih bagi orang yang mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar, ataupun bagi yang tidak mengetahui. Karena Nabi SAW tidak mensyaratkan mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar untuk memperoleh pahala yang besar, enggak. Makanya enggak perlu diintip-intip. Ibarat saja sudah. Lihat Allah mendung angin bertiup, bukan Lailatul Qadar, hanas ibadah, tidur lagi akhirnya. Enggak perlu seperti itu. Enggak perlu diintip-intip. Tahu atau tidak bahwa itu Lailatul Qadar, tapi kalau dia beribadah di malam itu, walaupun tidak tahu, dia tetap memperoleh pahala dan keutamaannya. Lailatul Qadar itu hanya turun di bulan Ramadan dan tidak turun di bulan-bulan yang lainnya. Berdasarkan nas ayat dan hadis. Adapun ayat, Allah telah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar, sedangkan kita tahu Quran hanya turun di bulan Ramadan. Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari ayat-ayat tadi, taulah kita secara pasti bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadhan. Dirinci nanti dengan hadis. Lailatul Qadar turun sejak zaman baheula mula. Tidak hanya berlaku bagi umat ini saja, tapi juga pernah turun di umat-umat sebelum kita. Dan akan tetap terus turun sampai hari kiamat. Dan ini anugerah yang sangat agung. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Rasulullah akhbirni an Lailatul Qadar ahya fi Ramadan aw fi ghairihi. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, coba terangkan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah dia hanya di bulan Ramadan atau bisa juga turun di bulan yang lainnya? Dijawab, bal hiya fi Ramadan. Dia itu hanya turun di bulan Ramadan. Terus ditanya lagi, takunu mal anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar ini turun bersamaan dengan adanya para nabi. Maka apakah setelah para nabi dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah, meninggal, apakah Lailatul Qadar juga dicabut pula, dihentikan, tidak turun, ataukah tetap turun sampai hari kiamat? Dijawab oleh beliau, bal hiya ila yaumil qiyamah. Bahkan ini tetap turun sampai hari kiamat. Di buku Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu cukup sampai di sana. Padahal hadis ini masih panjang loh dan seru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Al-Hakim, hadithun sahihun ala syarti muslim walam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Tapi hadis ini sahih. Tidak berarti kalau Bukhari Muslim tidak meriwayatkan berarti dhaif. Enggak. Banyak hadis sahih walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, saya tambahkan. Bukan dari saya penamaannya, saya teruskan hadis ini. Karena hadis ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Qadar ini. Abu Dzar ya bertanya lagi setelah ada dua pertanyaan dan dijawab. Pertama, apakah di Ramadan saja atau di luar Ramadan? Jawabnya, Ramadan saja. Apakah ini berhenti dengan kematian para nabi atau terus turun sampai hari kiamat? Jawabnya apa? Terus sampai hari kiamat. Kemudian Abu Dzar ini penasaran, bertanya lagi, ya. Fi ayyi Ramadhana hiya? Di malam keberapakah di bulan Ramadan tersebut? Beliau menjawab, iltamisuha fi ashril awail wal ashril awakhir. Cari dia di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Duh, alternatifnya banyak. Berapa hari itu? 20 hari. Lalu Nabi SAW berbicara tentang yang lain-lain lagi. Kata Abu Dzar, aku menunggu Nabi lupa terhadap pertanyaanku tadi. Setelah dirasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, aku bertanya lagi, fi ayyi ishrina hiya ya Rasulullah? Di 20 hari tersebut di malam keberapa wahai Rasulullah? Ya. Faghadiba alayya ghadban lam yaghdab mithlam yaghdab mithlahu mundu sahbatihi atau mundu sahabtuhu. Kata Rasul, sallallahu alaihi, kata Abu Dzar, beliau marah kepadaku dengan kemarahan yang aku tidak pernah melihat beliau marah seperti itu sejak aku bersahabat dengannya. Tapi walaupun marah, dijawab juga, iltamisuha fil ashril awahir fala tas'alni syai'an ba'dahu. Cari dia di 10 hari yang terakhir dan jangan lagi bertanya seperti itu lagi setelah ini. Lalu beliau berbicara lagi terhadap hal-hal lain. Jadi sudah mengerucut, sudah semakin sedikit alternatif turunnya Lailatul Qadar. Jadi berapa alternatifnya? 10 hari terakhir. Aku menunggu, beliau lupa lagi. Ngeyel, ngeyel surayel ini. Kekeh petekeh ya. Setelah lupa, Abu Dzar bertanya lagi ya. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Abu Dzar, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, fi ayil asrihiya, di 10 hari terakhir itu di hari yang keberapa ya Rasulullah? Maka beliau marah lagi dengan kemarahan melebihi kemarahan tadi. Aku tidak pernah melihat beliau marah seperti itu sejak aku bersahabat dengannya. Tapi tetap menjawab. Karena kewajiban kalau ditanya harus dijawab. Lalu beliau menyatakan, iltamisuha, carilah oleh kamu fi tis'il awakhir, fi tis'il baqi, au sab'il baqi, au khamsil baqi, au thalathil baqi, au akhiriha. Cari oleh kamu di 9 hari terakhir, atau 7 hari terakhir, atau 5 hari terakhir, atau 3 hari terakhir, atau hari terakhir. Dan jangan lagi bertanya kepadaku setelah itu. Setelah itu Abu Dzar gak berani lagi. Sayang ya. Coba ngayel lagi. Jadi pada malam-malam yang apa? Ganjil tapi terakhir. Ini bisa ganjil, bisa genap. Tergantung apa tadi? Tergantung jumlah hari di bulan tersebut. Kalau jumlah harinya 30 hari, 9 hari terakhir itu genap apa ganjil? Genap tuh. 9 hari terakhir kalau 30 hari adalah genap. Gimana ngitungnya rada liar? Gini aja. Sehari terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir, sehari terakhir. Itu ganjil genap. Genap berarti malam ketiga, puluh genap. Ya. Oleh karena itu, bisa ganjil, bisa genap. Dan kita tidak bisa memprediksi apakah jumlah bulan di hari itu 30 hari ataukah 29 hari, kita tidak tahu. Makanya jangan cari Lailatul Qadar hanya di malam ganjil terus di malam genapnya terlelap tidur. Cari di setiap malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Kata beliau, taharru Lailatul Qadar fil asr awahir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Wahya fil autar aqrab minal asfa. Tapi di malam-malam ganjil itu lebih dekat kemungkinannya daripada di malam-malam genap. Karena Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Lebih dekat lagi kalau malam ke 7 malam terakhir. Konon ada isu, duka hoax, duka henteu. Bulan ini sudah turun di malam ke-21 kemarin. Ada yang merasakan? Ada berita. Ada orang yang merasakan kayaknya 21 tuh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Syaikhul Utsaimin menyatakan lebih dekat di 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadar fil manam fi sabil awakhir faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ara ra'yakum qad tawata'at yani ittafaqat fi sabil awakhir faman kana mutaharriha falyataharriha fi sabil awakhir. Kata Ibnu Umar, ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW mimpi melihat malam Lailatul Qadar di dalam tidurnya dan itu di 7 hari terakhir. Berkata Nabi SAW, aku melihat mimpi kalian ini benar-benar bersesuaian di 7 hari terakhir. Maka siapa orang yang mencari ingin memperoleh Lailatul Qadar, carilah dia di 7 hari yang terakhir. Kita sudah masuk 7 hari terakhir belum? Tadi malam atau nanti malam tuh? Tadi malam. Tadi malam jangan tidur tuh. sudah terlelap. Terus sampai akhir. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaih salatu wassalam bersabda, iltamisuha fil ashir awakhir. Carilah dia di 10 hari terakhir. Fa in dha'fa ahadukum aw ajiza fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Kalau kalian lemah, enggak sanggup kalau mencari di 10 hari terakhir atau lemah ya, tidak kuat, maka jangan sampai terkalahkan di 7 hari terakhir. 7 hari terakhir, baik ganjilnya ataupun genapnya sudah semakin mengerucut tuh. Tapi di 7 hari terakhir ini malam-malam ganjil lebih dekat lagi kemungkinannya. Nah, berarti tidak 7 kemungkinan, tapi berapa? 4 atau 3 ya. Nah, pokoknya malam-malam ganjil di 7 hari terakhir. Berarti malam ke 23, malam ke-25, ke-27, ke-29. Kalau di malam-malam ganjil. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, dia berkata, wallahi inni la'alamu ayya laylah hiyal laylah allati amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam biqiyamihi hiya fi laylati sab'in wa ishrin. Kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah, aku benar-benar mengetahui malam keberapakah malam Lailatul Qadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah di malam itu, yaitu malam ke-27. Mungkin Ubay bin Ka'ab mengalami itu dengan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan benar terlihat mengetahui. Makanya sampai sumpah demi Allah terus digunakan huruf lam taukid. Wallahi inni la'alamu. Ada inni, huruf inni ini inna dan ana. Jadi inni itu ada huruf taukid inni dan la'alamu. Adanya huruf lam taukid. 3 taukid. Adanya sumpah, adanya inna, dan adanya la, menunjukkan kepastian. Benar-benar pasti turyakin bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Dia pernah mengalami itu. Tapi ada tapinya. Ya. Lailatul Qadar di setiap tahun itu bisa berpindah. Sebagaimana pernah teralami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpindahnya itu setiap tahun, tidak tetap. Mungkin tahun ini 27, tahun yang lalu 23, 2 tahun sebelumnya mungkin 25, mungkin tahun depan beda lagi, berpindah-pindah. Dan ketika Ubay bin Ka'ab meyakini bahwa dia melihat pada malam 27 Ramadan, ya di tahun itu betul-betul 27 Ramadan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Nabi SAW, iltamisuha fi tasiatin tabqa, wa fi sabiatin tabqa, wa fi khamisatin tabqa. Cari Lailatul Qadar di 9 hari terakhir, atau di 7 hari yang tersisa, atau di 5 hari yang tersisa. Dan sekali lagi, kalau itu merupakan petunjuk 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, itu bisa ganjil dan juga bisa genap. Walhasil turunnya Lailatul Qadar susah ditebak, susah diprediksi. Mungkin tahun yang lalu 26, mungkin 2 tahun yang lalu 25, mungkin tahun ini 23. Semua serba mungkin, maka ini masih jadi sesuatu yang bersifat rahasia. Allah sengaja menyembunyikan. Apakah hikmahnya? Hikmahnya jelas, agar manusia terdorong untuk melakukan ibadah di rentang waktu yang lebih panjang. Sengaja Allah rahasiakan. Sama umpamanya dulu ya, waktu saya kecil saya gak tahu di Selacau ada gak, atau di daerah Antum ada gak. Main kucing-kucingan atau tebak-tebakan yang disebut dengan ucing beling. Tahu gak beling? Beling itu pecahan kaca. Jadi setiap peserta dari permainan itu memiliki beling yang kecil. Ya. Terus cari daerah disumputkan dah si beling itu, dikubur di mana saja, disimpan, nanti teman-teman kita harus mencari beling ini ya. Tapi ada tapinya, ada clue, ada apa clue, ada petunjuk. Umpamanya nih, kita bikin tanda panah menunjuk ke arah disembunyikannya beling ya, ada clue di sana, ada petunjuk. Tanda panah itu kan ke sana. Oh, karena ke sana tuh panjang, bisa di mana saja gitu kan. Nah, orang kemudian mencari, tapi arealnya sudah ditetapkan. Cari sampai ada yang bawa pacul sekarang. Kalau dapat dia menang, kalau enggak dapat nyerah, dia kalah. Nah, Lailatul Qadar itu seperti itu, disembunyikannya oleh Allah SWT. Di malam-malamnya terbatas, hanya malam ganjil di 10 hari terakhir, tapi juga bisa genap. Tapi di malam keberapanya itu tidak pasti. Cari di sana ya. Hikmahnya agar kita terdorong untuk melakukan ibadah lebih lama. Sebab kalau umpamanya diberitahu malam ini akan turun tanggal 23. Hanya di malam itu saja nanti orang ibadah, di malam-malam lainnya tidur sudah gitu ya. Karena karakter liciknya kita sebagai manusia kayak gitu tuh ya. Inilah penjelasan Lailatul Qadar. Nah sekarang bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar? Ini yang penting ya. Ada beberapa tanda bagi Lailatul Qadar. Tanda pertama, besok kita bahas, tidak hari ini, pagi ini cukup sampai di sini saja. Biar besok antum konsentrasi penuh ya. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ustaz, apakah kita dulu mengekspos dosa kita? Apakah jika kita bertobat atas dosa mengekspos dosa kita dahulu akan diampuni dan ditutupi kelak pada hari kiamat? Ya kalau tobat, jangankan mengekspos dosa, musyrik sekalipun kalau tobat diampuni, kafir sekalipun kalau tobat mah diampuni, apalagi di bawah itu ya. Terus bisa ditutup lagi, loh kan kita sudah membuka. Gak mungkin ditutup lagi. Umpamanya kita nulis di medsos, aduh kemarin malam saya sudah terjerumus ke dalam dosa, ngintip orang mandi. Sejuta orang tahu tuh di seluruh dunia. Terus kita tobat, astagfirullah saya tobat. Apakah dosa ngintip mandi itu nanti jadi rahasia? Enggak, sudah terbuka semuanya ya. Orang-orang sudah pada tahu. Pas ketemu tasien ngintip teh. Tapi diampuni enggak dosa? Diampuni. Syaikhul menyatakan kalau seorang berdosa, terus dosanya oleh Allah diekspos di dunia, orang-orang pada tahu. Tapi di akhirat diampuni. Jadi mungkin diampuni di akhirat, walaupun di dunia diekspos, orang itu gak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, di dunia dirahasiakan, tapi di akhirat diazam. Orang ini juga gak dapat maghfirah. Nah, maghfirah itu kalau orang itu berdosa, dosa yang oleh Allah dirahasiakan di dunia dan diampuni di akhirat. Inilah yang namanya maghfirah. Jadi, bisa gak orang di dunia aibnya dibuka oleh Allah, tapi di akhiratnya ditutup, diampun? Iya mungkin. Tapi itu bukan disebut maghfirah. Ya. Hanya dapat ampunan. Lumayan. Apakah mengharap Lailatul Qadar itu harus beribadah semalam suntuk tanpa tidur? Idealnya begitu. Bagaimana dengan orang yang hanya ibadah sebagian malam? Kayak kita. Kayak saya umpah, antum mungkin enggak ya. Hanya ikut tarawih sampai jam berapa kita berakhir? Jam 8:30 ya? 8:30, terus umpamanya setelah itu baca Quran setengah jam sampai jam 9 gitu umpamanya. Setelah itu tidur. Bangun lagi jam 3 untuk sahur atau 3:30 atau jam 4. Terus Lailatul Qadar malam itu turun. Apakah dapat ampunan apa tidak? Dapat. Pahala dapat? Dapat. Tapi kadar ampunan dan kadar pahalanya jauh berbeda dengan orang yang ibadah semalam suntuk di malam itu. Besok rinciannya ya. Lebih rinci lagi. Apakah doa Allahumma afun harus dibaca terus? Enggak boleh membaca itu salah. Allahumma innaka afun. Enggak ada innakanya tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Kalau Allahumma afun enggak boleh dibaca. Itu bukan dari Nabi tapi dari si penanya ini. Ya, baca setiap malam. Sesering mungkin ya, di dalam sholat atau di luar sholat. Di dalam sholat ini dalam kunut witir ataupun di dalam sujud ya, baik sujud terakhir atau sujud yang mana saja. Cepi, ada pertanyaan? Bismillah, mohon penjelasan tentang doa ini. Apakah jika kita berdoa dengan dimulai doa ini, kemudian doa kita akan dikabul? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, ini bagus, baca ya sebelum kita berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika di padang mahsyar kelak, amalan manusia ditimbang. Dan ketika amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukan, apakah orang tersebut langsung masuk surga atau diazab dulu di neraka dengan dosa yang ada? Masuk surga langsung, enggak diazab. Dosanya ada. Tapi lebih ringan. Apa dalilnya? Banyak. Fa amma man tsaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang diridai. Wa man tsaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, fa ulaika humul muflihun. Dia berbahagia. Kalau kan neraka dulu bukan muflihun. Kalau kan neraka dulu bukan berada dalam kehidupan yang diridai, ya. Dia langsung masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Bukankah Allah menyatakan faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dosa sekecil apapun, sebesar debu pun akan dibalas. Bukankah demikian? Iya. Loh, kalau tadi gimana dosanya ada? Bertolak belakang? Enggak. Karena yang dimaksud dengan dosa, walaupun sekecil debu akan dibalas, kalau dosa itu masih tersisa setelah dikalkulasikan dengan pahala. Jadi ketika pahalanya dengan dosanya ditimbang lebih banyak, pahala lebih berat, maka dosa-dosanya ini terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan pahala itu menghapus dosa. Anggap saja. Kalau umpamanya dihitung dengan angka, ya. Umpamanya dengan angka kebaikannya 1000, dosanya 100. Diambil 100 kebaikan, dipakai membayar 100 dosa. Dosanya habis semuanya. Tidak tersisa. Ada saldo apa? Pahala berapa? 900. Itu yang menetapkan tingkatan dia di surga. Berkata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat yakni fil jannah likasratis sawab. Ketinggian derajat di surga itu bergantung pada banyaknya pahala. Maksudnya saldo pahala setelah dikalkulasikan dengan dosa. Dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Nol dosanya. Yang ada hanyalah pahala. Ya. Nah kalau umpamanya lebih berat dosa. Wa amma man khaffat mawazinah. Adapun orang yang ringan amal baiknya berarti lebih berat ke dosa. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya nanti neraka hawiyah. Bagaimana dengan pahalanya? Bukankah pahala walaupun sekecil atom akan dibalas? Ya kalau itu menjadi saldo akhir bagi pahalanya ada sisa, dosanya habis. Tapi kalau umpamanya pahalanya umpamanya dihitung dengan angka hanya 10, dosanya 1000. 10 pahala dipakai untuk membayar dosanya. Tapi yang terhapus hanya 10, tersisa berapa lagi? 990 dosa lagi. Nah itu yang dibalas dengan neraka. Fa ummuhu hawiyah. Dosa pahalanya sudah habis. No. Karena dipakai untuk menghapus sebagian dari dosanya. Ya. Jadi kalau orang pahalanya lebih banyak dari dosanya, dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Dan masih ada saldo dari pahalanya, maka dia langsung ke surga. Ayat menyatakan wa man tsaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang berat pertimbangan pahalanya dia berbahagia. Fa man tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada telepon dari studio. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Telepon. Radionya Stella tuh. Oh. Ini dari pertanyaan daripada Suka. Bismillah Ustaz, apakah benar ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar Cuaca pagi hari seperti mendung karena cahaya matahari terhalangi oleh para malaikat yang kembali ke langit. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Besok. Sekarang yang dijelaskan. Besok. Tadi pas mau dijelaskan, keburu habis waktunya. Besok. Sebenarnya ini harus datang lagi besok. Memang lagi itikaf dia ya. Jadi insya Allah datang. Bukan datang mendengarkan. Cancel pertanyaan itu. Lanjut. Ada lagi? Apakah ada dosa yang dilipat gandakan? Ada. Ada dosa jariah. Wa naktubu ma qadamu wa asarahu. Kami catatkan amal-amal yang telah mereka lakukan dan asar-asarnya. Asar itu maknanya bekas, dampak dari amalan itu, baik amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Kalau ada pahala jariah, ada enggak dosa jariah? Iya, ada. Pahala jariah itu adalah pahala atas sebuah amalan yang amalan itu masih tetap berlanjut, manfaatnya masih tersebar walaupun orangnya sudah tidak beramal, bahkan sudah mati. Seperti seorang bangun masjid tempat ibadah, orangnya mati, masjidnya masih dipakai ibadah, ngalir terus. Orang mengajarkan ilmu, orangnya mati, ilmu yang diajarkannya diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, ngalir terus. Nah, dosa juga begitu. Orang bikin tempat maksiat, tempat judi umpamanya, tempat prostitusi umpamanya, tempat mabok umpamanya, bikin. Dia memikul seluruh dosa orang yang hadir ke sana tuh. Karena dia sebagai fasilitator, penyedia fasilitas berbuat maksiat tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang datang itu sedikit pun. Yang datang dosa untuk dirinya, si pemiliknya memikul dosa seluruhnya. Orangnya yang memilikinya mati. Itu tempat maksiatnya masih ada. Masih banyak yang berdatangan. Ngalir terus itu dosanya terus. Wah, dia kaya raya dengan dosa nanti di sana ya. Terus seperti itu. Orang mengajarkan keburukan, mengajarkan tata cara maksiat ya. Gini, biar kita kuat teler sampai 5 botol, begini caranya, dikasih tahu. Diamalkan oleh muridnya nih. Setiap muridnya teler dengan cara itu, muridnya dosa, si gurunya dapat dosa juga. Gurunya mati, muridnya masih teler dan mengajarkan lagi kepada muridnya. Dia buka kursus teler. Banyak murid-muridnya tuh. Setiap mereka teler, sang guru yang sudah mati masuk lubang kubur, itu kebagian dosanya ngalir terus tuh. Begitu juga dengan orang yang mengajarkan agama secara salah, keliru, menyimpang dari tuntunan Quran Sunnah. Orang yang mati, ilmu yang diajarkannya masih diamalkan oleh banyak orang. Wah, ngalir terus ya. Jadi ada dosa yang dialirkan dosa jariah. Ini mah pertanyaannya bukan apakah dosa ada yang lipat gandakan gitu ya. Iya ada. Kalau pahala dilipat gandakan di tempat tertentu, di momen tertentu, maka berdosa di momen dan di tempat itu juga dosanya dilipat gandakan. So, contoh, pahala dilipat gandakan kalau dilakukan ibadah itu di bulan Ramadan. Di masjid lagi, ya. Begitu juga dosa, kalau orang berdosa di bulan Ramadan, dosanya dilipat gandakan juga loh. Kalau umpamanya sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat? 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Berarti berapa kali lipat dibanding Masjid Umar bin Khattab? 100.000 kali lipat. Maka kalau berdosa di dalam Masjidil Haram, dosanya 100.000 kali lipat juga. Di Masjid Nabawi dikalikan 1.000 kali lipat. Dosa di sana juga seperti itu. Baik dosa maksiat ataupun dosa bid'ah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahdatsa fil madinati au awa muhditsan au muhdatsan la'anat sul malaikatu wan nasu ajmain. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah atau mendukung kebid'ahan, dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya dan seluruh manusia. Karena berbuat bid'ah di sana berbeda dengan di sini. Kalau di sana, di Madinah, Madinah itu sumbernya sunnah, sumbernya ilmu. Kalau melakukan kebid'ahan di sana, orang awam dari luar kota menganggap, oh ini sunnah, karena ini kota Madinah. Padahal itu kebid'ahan. Maka dia menyesatkan orang lain juga. Itu penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ada dosa yang dilipat gandakan kadarnya. Bagaimana kalau saya niatkan itikaf di masjid hanya malam saja karena siangnya kerja? Masih ini ya. Betul kadar. Lailatul apa malam? Malam. Dapat. Ya, insya Allah dapat. Boleh umpamanya hanya semalam, umpamanya niat dari mulai maghrib sampai fajar. Boleh. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu zaman jahiliyah pernah nazar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Tapi sampai masuk Islam belum terlaksana. Lalu berkata, ya Rasul, dulu waktu zaman jahiliyah saya nazar iktikaf semalam. Kata Nabi SAW, laksanakan nazarmu. Lalu dia masuk ba'da maghrib, pas maghrib ke Masjidil Haram. Terus iktikaf sampai subuh, setelah subuh kemudian pulang. Dibolehkan hanya semalam saja. Sudah ada telepon? Ya. Ya silakan yang telepon masuk. Sudah putus. Sudah putus. Telepon lagi. Kesabaran tete. Halo? Iya silakan. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, Tante. Oh, tanya kalau dari siapa di mana Pak? Maaf, dari namanya kan Lailatul Qadar, maaf. Dari itu waktunya itu bebas atau kita dibatasi sampai sahur itu? Halo Bapak. Ulang lagi Pak, gimana? Ulangi lagi. Kita mau ikhtiar sikap ya, itu waktunya bebas. Ya, kita mau memulai habis maghrib atau habis tarawih. Nah, apakah waktunya itu cuma dibatasi sampai mau masuk sahur batasnya? Nah, terus yang bagusnya kegiatan apa yang kita lakukan pada saat iktikaf? Iya, barakallahu fiik. Bapak yang enggak mau nyebut nama tadi. Pertanyaannya ada dua yang saya tangkap. Pertama, kapan waktu itikaf? Kapan saja minimal semalam, boleh siang hari. Kalau Nabi SAW sudah kita bahas, waktu yang disunnahkan memulai itikaf adalah ba'dal fajar. Kemarin sudah kita terangkan dalilnya bahwa Nabi SAW sholat subuh, lalu setelah sholat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Di tenda yang dibuat di dalam masjid. Ya, itu disunnahkan. Tidak wajib harus pada waktu itu memulai, enggak. Sebebasnya waktu yang kita miliki. Karena enggak semua orang memiliki waktu yang luang. Ya, boleh dimulai dari ba'dal maghrib, boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab dari maghrib sampai fajar. Ya. Tergantung niat kita mau sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa itikaf kita. Dan selama kita itikaf dengan niat yang sudah ditetapkan waktunya, maka kita tidak boleh keluar tanpa udzur di rentang waktu itikaf tadi. Kecuali kalau ada udzur untuk ke WC, ya harus itu masalah di dalam masjid. Atau mencari makanan untuk buka dan sahur yang tidak disediakan di masjid. harus keluar ya, boleh yang seperti itu mah ya. Boleh enggak melayat orang yang sakit? Sudah kita bahas, tergantung. Kalau kita mensyaratkan, saya akan itikaf, tapi syarat. Kalau ada yang sakit, saya keluar untuk nengok. Kalau ada yang mati, saya keluar untuk mengurus jenazah, maka dibolehkan. Tapi kalau enggak ada uzur, aduh, boring ya, boring. Bored di masjid wae, boring apa bored? Bored. Kalau boring orangnya. I'm boring, berarti saya ngebetein gitu ya. Bukan bete, tapi ngebetein. Bikin orang bete ke saya. Kalau saya bored di sana di masjid mah, cari angin keluar. Gak boleh, gak ada alasan. Ya. Kedua, apa saja yang dilakukan di selama itikaf. Apa saja ibadah yang disyariatkan. Baik itu sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, membaca buku termasuk thalabul ilm. Ya. Rasulullah SAW tidak merinci bahwa kegiatan itikaf itu harus sholat saja atau zikir saja, gak boleh yang lain, gak. Seluruh kebaikan, amal soleh. Ngaji amal soleh bukan? Ya amal soleh lah. Masa amal salah? Ngaji amal soleh. Ngaji kajian seperti sekali dua kali asal tidak mengganggu kesibukan berzikir, membaca Al-Quran dan sholat. Ada waktunya berzikir, ada waktunya baca Quran, ada waktunya sholat, ada waktunya ngaji. Ya, dibolehkan. Nah sekarang kalau ada umpam yang menyatakan gak ada dalilnya, ada kajian selama i'tikaf. Sekarang tanya, mana dalilnya ya baca Quran secara khusus selama itikaf? Ada ayat atau hadisnya? Tidak ada. Yang jelas Nabi secara umum isi itikaf dengan seluruh jenis ibadah yang disyariatkan. Nah sekarang kalau kita tidak ngaji, selama waktu tidak ngaji, tidur. Boleh tidur? Boleh gak tidur? Mana dalilnya? Bahwa dalam itikaf dibolehkan tidur. Ayat atau hadis. Tidur itu ibadah atau mubah? Mubah. Yang mubah saja boleh. Apalagi yang sunnah. Seperti membaca buku. Boleh gak selama itikaf kita buka YouTube. Kemudian mendengarkan ceramah. Itu amal soleh, amal salah? Amal soleh. Boleh. Karena Nabi SAW atau ayat tidak merinci jenis ibadah yang dilakukan selama i'tikaf. Tapi tidak berarti kalau tidak disebutkan dalam hadis bahwa jenis ibadah itu tidak diterangkan, disyariatkan, tidak berarti terlarang, enggak. Boleh enggak infak dan sedekah selama i'tikaf? Pas ada kenceng lewat umpamanya, kita infak sedekah dalam keadaan itikaf boleh apa tidak? Mana dalilnya? Bahwa itikaf boleh diisi dengan infak. Ada umpama ikhwan merenung ditanya kenapa? Saya punya hutang ditagih tapi saya enggak punya. Berapa? 20 ribu. Ini saya punya 50 ribu. Bayar 20 ribu, 30 ribu nanti untuk lebaran. Boleh gak? Selama itikaf tuh. Boleh infak seperti itu? Mana dalilnya? Ya, tidak dirinci dalilnya. Yang jelas seluruh jenis ibadah yang diridhoi oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, silakan lakukan di bulan, di waktu itikaf. Termasuk kajian seperti ini. Kajian seperti ini ibadah apa bukan? Ya ibadah, boleh gak dilakukan selama itikaf? Tidak terlarang. Mana dalilnya bahwa boleh ada kajian selama itikaf? Sama dengan mana dalilnya boleh infak selama itikaf? Mana dalilnya boleh baca Al-Quran selama itikaf? Tidak ada dalil khusus, tapi dalilnya umum ya. Selama tidak mengganggu. Betul para ulama selama Ramadan meninggalkan seluruh kajian. Tapi fokus ibadah. Sehari semalam selama kuat ibadah terus ya. Itu ideal. Ideal bagi orang yang berkualitas selevel para ulama karena tidak ngajinya mereka diisi dengan yang lebih baik. Kalau selevel kita tidak ngaji diisi oleh apa? Tidur atau ngobrol? Lebih baik mana, ngobrol, tidur atau kajian? Kajian. Untuk ngobrol, untuk tidur nanti, untuk baca Al-Quran setelah kajian atau di luar kajian ini ya. Silakan isi itikaf dengan apa saja yang disyariatkan selama tidak mengganggu aktivitas pokok seperti berzikir, membaca Al-Quran dan sholat malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Ustaz. Apakah dibolehkan menghentikan itikaf sementara untuk mengunjungi orang tua di luar kota untuk mengirimkan bekal untuk Lebaran, Ustaz? Kan bisa transfer, ya, pakai m-banking aja, sambil merem gitu ya, sambil ngagoler, tek-tek-tek-tek, hanya dalam hitungan detik sampai apa tidak, sampai, ya, tinggal telepon papa, mama gitu ya, saya sudah transfer untuk bekal Lebaran ya, gak seberapa, cuma 100 juta, lumayan. Gak harus keluar untuk sekarang ya. Zaman baheula iya. Zaman baheula kali zaman sekarang gak perlu. Cari cara yang lebih efektif. Jangan cari-cari alasan untuk bisa keluar. Padahal dia bisa lakukan di dalam. Gitu ya. Gitu. Terakhir ya. Bagaimana memutuskan dosa jariah? Dosa jariah berbentuk fisik dan tidak fisik. Kalau umpamanya dosa jariah, contohnya kita pernah memposting tulisan yang buruk tentang agama ini, di-share oleh banyak orang. Kita takut, kita tobat. Bagaimana caranya? Pertama hapus, kedua bikin ralatnya, ketiga pernyataan, mencabut pernyataan itu, bikin ralatnya dan minta kepada kawan-kawan yang berkawan dengan kita di media sosial itu untuk menghapus postingan dia. Yang men-share harus ditarik kembali dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas tersebarnya tulisan itu lagi. Kalau umpamanya berupa fisik, kita bikin tempat maksiat ya, terus dapat hidayah, maka tutup itu tempat maksiat, tutup, kemudian ubah fungsinya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, menjadi pahala jariah. Umpamanya kita bikin karaoke. Karaoke maksiat apa tidak? Dari segi apanya? Pertama nyanyinya jelas, itu karaoke nyanyi kan ya? Nyanyi. Kedua apanya? Apanya? Joget. Oh, harus joget juga di sana. Gak boleh umpamanya sambil duduk nyanyi gitu. Aja pengalaman. Tutup itu. Kemudian wakafkan untuk yayasan. Nanti dipakai sekretariat yayasan. Ya. Dipakai untuk pusat pengembangan dakwah. Komputernya, ada TV-nya berarti ya. Dan komputernya diwakafkan semuanya. Untuk menghapus dosa-dosa yang sudah bertumpuk-tumpuk itu gitu. Nah, jadi ibadah dipakai untuk mengolah, mengedit video-video kajian gitu ya. Dipakai pengajian, dipakai sholat sunnah untuk ikhwan, dipakai baca Al-Quran. Pahala dari sholatnya, dari kajiannya, dari bacaan Al-Quran ngalir terus ke orang yang mewakafkannya. Jadi dosanya sudah berubah jadi pahala yang mengalir ke dia. Dia mati dalam keadaan tempat karaoke-nya sudah menjadi Islamic Center atau pusat dakwah di kota tersebut. Wah, itu bagus ya. Itu caranya. Cukup ya, sampai di sini saja. Silakan beristirahat, silakan pergunakan untuk zikir, untuk doa, untuk baca Al-Qur'an sampai jam 10 kita nanti memulai lagi ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.